fal alifan fihi khairul jazmi. Fal alifan wi fihi khairul jazmi wa abdi nas mama kan yu'admi. Ya. Ya, a'rid. Alifa maful li fi'il mahdhuf lima yufasiru lima ba'dahu. Tinwi fil amrin mabniun ala hasbi ala hasbi illah. Wa fa'iluhu tamirun musan fihi wujuban takdir anta. Fihi jar masur fi harfu jarin wal ha tamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarin wal jar wal jar wal masur mutaliq fi inwi. Khairu maf'ul li inwi mansub wa tunasi al fathah wa huwa mudhaf al jazmi mudhaf ilayh majur wa tujari al kasrah. Fa abdi al wawu harfu atfin abdi fil amrin mabniu mabni ala hasbi hasbi illah wa fa'ilu dhamirun musan bihi jawaza wujuban taqdiru anta. Nasba maf'ulun bih mansub wa alatu nasi al fathah wa huwa mudhaf ya ma wa huwa mudhaf wal ma ism mausul mabni ala sukun fi mahali jar mudhaf ilayh. Ya, kayad'u yarmi. Al-kaf harfu jarin. Ya, yad'u kusir yad'u kusir bihi lafdu ismu majur. Ya. Ya, harakati muqaddarah ala al-hikayah. Terus yarmi. Yarmi ma'tuf ala yad'u. Lisqati. Lisqati al-khafid. Al-khafid. Dan al-jar wal majrur. Wal jar mutar mutalib bi abdi. Talik. Mana jumlah silanya mak katanya tadi mak si musu. Oh, wajar mutur talik bi sila. Bi sila. Hah? Al jar wal majrur mutalik bi mahdhuf apa takdirnya? Istaqarra. Ingat kan? Kalau jar majrur atau sila yang berupa al jar wal majrur dan dharaf itu mutalik dengan fi'il. Karena yang namanya jumlah silah harus berupa jumlah fi'liyah. Jumlah harus jumlah. Al-muhim jumlah. Ya itu. Kenapa harus fi'il? Karena kalau ditakdirkannya bukan fi'il ya. Mufrad. Silahnya. Ya. Fa-nya fa apa di sini? Fal alif fa kira-kira. Fa apa? Ini bisa juga fa. Fasihai. Iza arafta. Zalik fal alif. Apabila engkau sudah mengetahui hal itu. Itu bahasa fi'il yang akhirnya itu alif, wawu dan ya, fal alif, maka alif, inwi fihi gharul jazmi. Ya. Apa coba diterjemahkan? Dan takdirkanlah alif pada selain jazm. Takdirkanlah alif pada selain jazm. Terus? Dan tambahkanlah nasab pada contoh yatu dan nyarmi. Ya. Coba dijelaskan. Maksudnya adalah fal alifan bihi wal jazmi, yeah. Itu mentakdirkan dhammah dan fathah pada fi'il yang berakhiran dengan alif, yeah. Harakat i'rab pada fi'il yang mu'tal dengan alif adalah apa? Muqaddarah semuanya, yeah. Kemudian gharal jazmi kecuali jazm, selain jazm, karena dengan jazm dibuang huruf ilahnya. Ya, kalau jazm ya zahir di situ. Yaitu dengan pembuangan. Fa abdi nasba ma kayadu yarmi. Dan tambahkanlah tanda nasab pada contoh yad'uwa dan yarmi itu pada fi'il mu'tal dengan waw atau ya. Iya, rafa dan jarnya bagaimana? Ditakdirkan. Ada tambahan? Kan? Enggak ada. Dari yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Fal alifan fihi gharal jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Enggak ada. Ya lanjut. Ya, ya. Mana? Wa rafa fihi man yuhdhif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima. Wa rafa fihi man yuhdhif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima. Warafa waw atifah, yeah. Rafa maf'ulun bih mansub muqaddam maf'ulun bih muqaddam mansub inna mansub inwi alati

tidak dengan apa? Hadaf harfil illah. San. Masih ada? Akan tapi contoh yang terakhir ada pendapat yang mengatakan alif di situ bukan alif fi'il tapi alif isba. Iya. Berarti tetap dia di atas akhirnya. Pembuangan huruf illah. Iya. Masih? Cukup. Ya, setelahnya. Warufik. Dari yang lain, kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Ya dibaca nakiratun. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Nah, jangan dzukira, karena dzukira dimudzakkarkan. Dzukira. Iya, dzukira. Ya, a'rib. Nakiratun mubtada. Alamat marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahir ala akhirih. Ya. Qabil khabar. Marfu alamat raf'i dhammatu dhahir ala akhirih. Wa huwa mudaf al mudafun ilaih. Wa bil al mu'assir lafdhu. Al lafdhu mudafun ilaih. Mu'assira. Mu'assira hal dari al. Ya. Au harful ataf. Waqi ma'tuf ala qabil. Mauqi'a. Mauqi'a dzarf makan. Wa huwa mudhaf ma isim mausul. Ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Qad dzukira. Qad harfu tahqiq. Dzukira. Dzukira fil madhi mabni lil majhul. Wa naibul fa'il mustatir takdiru huwa. Ya, wal jumlah. Wal jumlah fi'il wa naibul fa'il sila mausul. La mahalla laha. La mahalla laha minal i'rab. Wal a'id. Wal a'id ila al. Wal a'id huwa. Wal a'id huwa. Ya, dzukir huwa kembali kepada ma. Nakiratun qabilu al-mu'assiru awaqi'un waqi'a maqad dhukira. Tadi di i'rab nakira sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Alasannya apa? Kok boleh dia datang dalam jenis nakira? Mausuf dari mahdhuf. Takdirnya apa? Ismun nakiratun. Ismun nakirah. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya al ini apa? Khabarnya dibalik gitu. Yaitu apa? Qabilu al. Betul enggak? Karena kan dia ma'rifah, idhafahkan kepada al-qabilu al-mu'asirah nakirah. Betul enggak? Ada yang membolehkan, tapi yang lebih baik nakirah sebagai mubtada, karena itu muhdas anhu. Kenapa? Yang lebih baik nakirah sebagai mubtadanya karena? Karena itu muhdas anhu. Ya, al-muhaddas anhu, al-mukhbar anhu. Ya. Coba dijelaskan maknanya apa? Nakiratun qabilu al-mu'asirah awaqi'un mawqi'a maqad dhukira. Nakirah adalah yang menerima al, yang berbekas. Berbekas apa? Berpengaruh. Berpengaruh apa? Berpengaruh. Berpengaruh apa? Berpengaruh ta'rif, menjadi ta'rif. Al-mu'arifah. Al-mu'arifah. Terus? Awak, atau dia menempati tempat al. Oke, tempat apa yang telah disebutkan, yaitu tempat al. Ya, nakiratun. Kenapa disebutkan? Atau antum penjelasan dulu deh, antum dulu deh. Sok. Dijelaskan apa syarahnya. Ya, nanti kalau ada yang kurang, kita tambahkan dengan pertanyaan. Ya. Tambahkan nanti yang lain ya, pertanyaannya. Ya. Banyak ini pembahasan di sini. Ya. Mana Abdan? Ya. Hilang-hilang. Ya. Istarogal musonif bi kaul apa di muasiro karena di sana ada yang ditambahkan alif lam tapi tidak berpengaruh sama sekali seperti Abbas tidak pengaruh dalam alifahnya. Apa maksudnya di sini dikritiki musonif dengan ucapannya muasiro karena apa tadi istarogal musonif apa musonif istaroza dari oturi dari ihtaraz al-musannif fi qawlihi al-mu'athira apa an? Dari apa? Al yang masuk ke? Kepada yang ma'rifah. Al-a'lam. Al-a'lam. Nama-nama yang ma'rifah. Terus? Itu saja?

Wana ibu fa'ili? Wana ibu fa'ili mahdhuf. Jarum nama jarum. Takdirnya apa? Bihi. Ya huwa. Aslinya apa? Mala yubtada bihi. Mengapa bisa menjadi dhamir mustatir huwa? Prosesnya bagaimana? Aslinya la yubtada bihi. Aslinya mala yubtada bihi. Prosesnya dibuang dulu apanya? Jar. Ya, huruf jarnya ba. Maka dhamir yang tadinya apa? Ya, muttasil ya majrur menjadi apa? Munfasil marfu yubtada huwa. Terus wala yali illa ikhtiyaran abada. Wal wawu harfu atfin la nafiyah. Yali filun mudhari marfu. Ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiru huwa yamudu ila wa ittisal minhum ma la yubtada wa la yali ittisal wa ittisal illa wa la yali illa maf'ulun bih mansub qusida bihi lafdhu ya maf'ulun ya ikhtiyaran ikhtiyaran mansubun ala nazil khafid apa takdirnya takdiru fil ikhtiyar abadan dharfu zaman ya man Mansub. Ya, tadi belum disebutkan ya, mana silahnya. Yubtada itu jumlah silah. Masulama halal aminal. I'rab. Ya, coba dijelaskan. Wa ittisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Anna dhamair muttasil. Dhamir muttasil. Wa ittisalin. Dan dhamir muttasil. Muttasil adalah. Ya. Ma la yubtada. Yang tidak bisa menempati di awal. Tidak bisa di awal jumlah teman-teman di awal jumlah terus walayali ilaktiaron abada dan tidak terletak pada tidak datang tidak setelah illa pada ikhtiar dalam keadaan apa bisa memilih bisa memilih ataupun kalau darurah bagaimana maka boleh contohnya apa kalau darurah boleh ah boleh kalau darurah datang setelah apa? Illa, contohnya apa? Siapa yang hafal? Ya, a'udhu. A'udhu bi rabbin nas. A'udhu bi rabbin. Ya, silahkan yang hafal ya. A'udhu. A'udhu bi rabbil arsi. Ya. Min fiatin bagat. A'udhu bi rabbil arsi min fiatin bagat. Alayya famali. Alayya famali. Fama li a'udhu illahu illahu nasiru. Nasiru. Coba sekali lagi. A'udhu. Ya, a'udhu terabbil arshi. Ini mudah ini dihafalnya. Ucapan Ali ya. A'udhu. A'udhu bi rabbil arshi. A'udhu bi rabbil arshi min fiatin bagot. Alayya. Fama. Fama li a'udhu illahu nasiru. Alayya fama li a'udhu illa nasiru. Illahu nasiru. Ah, belum. Lancar ya. Karena nanti dilanjutkan ya. Belum selesai ini. Sekarang dulu. Ya. Subhanallah walhamdulillah ila lantan sofra gatuh walaik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan merajaannya. Kal ya'i wal kafi min ibni akromak. Wal ya'i wal ha min salih. Hima malak. Apa yang sebelum itu? Barangkali masih fadlu itu mas. Apa yang terakhir? Oh hey, pada ya. Belum selesai ini. Masih ada syarahnya? Masih? Kalau enggak ada pertanyaan gitu dari yang lain. Masih? Anna dhamair yanqusimu ila qisman. Dhamirun muttasil wa dhamirun munfasil. Dhamir yang bersambung. Alladhi ittasala. Wa huwa ma la yubtada bihi wa la ya'ti wa la ya'ti ba'da illa fil ikhtiyar. Wal munfasil huwa alladhi yubtada'u bihi wa ya'ti ba'da illa fil ikhtiyar.

rafi wa nasbi wa jarin musarah karibina fa innana nilnamna li rafi jarun wa majrur muta'alliq bi salaha al-ati wa nasbi wa jarin madhufani ala li rafi qaddam wa na damir qasidalah fa tada salaha fi ilma fa'il jumlah fi ilma fa'il fi ma rafi khabar lim dina ka afjar wa jaru majrur muta'alliq bi khabar lim tama tustadilu talika ka qaulika. Irif fi'lu amrin wa fa'iluhu damir mustadir fihi wujuban takdiruhu antah bina jarun wa majurun muta'alliq bi irif fa inna na fa'ataliliyah inna hawtakit wa nasab wa na ismuha nilna fi'lu ma fa'il jumlah fi'lu ma fa'il fi ma'ali rafin khabar inna milnah wa fa'il masu wa alamatu nasbi al-fatah dair al-akhiriyah sukina li ajil waqaf. Kenapa disini i'rif muta'atikan dengan bahas i'rif dina kan asalnya arafa ya'rifu muta'atiki langsung dengan sendirinya, tapi di sini di muta'atiki dengan ba, kenapa? Hah? Kalian masih ingat? Karena di tatmin di situ makna apa? Asy'ara yush'iru asy'irina atau apa? Di tatmin makna apa? Ihtarafa ihtarafa bina ihtarif bina. Ya, sudah kami jelaskan. Oh, mimma yustamul ala rafa wa nasab wajar kalia. Ya. Terus? Wa minhu aidun yustamul ala rafa wa nasab wajar kahum. Terus? Kenapa di sini khususkan nuna? Rafi wa nasbi wa jarin ma salah dikhususkan menyebutkan di sini na, di mana na ini masuk pada rafa atau jar tidak disebutkan yang lainnya. Bagaimana tadi ya dari apa boom, padahal itu juga sama maksudnya pada rafa nasab dan jar rasanya kan li annahuma la yushbihani bina min kulli wajhi. Liana na takunu lirafa ma nasab wajar limana wahid takunu fi damir muttasil na lirafa nasab wajar maknanya satu. Terus berkhilaf ya mana satu itu mana satu berkhilaf ya Aini istu'mina? Oh, anu istu'mina fi lirafi wa nasbi. Lirafi wa nasbi wa jarrin fa innaha laysat bimana wahid. Iya. Fi halati rafa dhamir mutakallim nasab wa jar. Rafa bagi apa? Dhamir mutakallim. Lil apa? Untuk siapa? Mukhatab. Mukhatab. Terus nasab wajar al-mutakallim. Mutakallim. Ya, tidak persis banget dengan na. Karena na digunakan meskipun atau digunakan pada yang rofa nasab dan jar maknanya satu. Apa maknanya? Na mutakallim semua ya. Kemudian wa kadzalika hum bi makna wahid fi ahwali salasa laysa juga maknanya satu. Itu apa? Assalamualaikum. Untuk Qaid. Cuma bedanya apa dengan na? Lesat mislana fa'inna tarfa'u Anna damir muttasil. Muntasil. Bima fi'atin nasi ngajar damir muttasil. Damir muttasil. Jadi dikhususkan di sini menyebutkan na tidak yang lainnya. Ya dan hum pada ya dan hum juga masuk pada rofa nasab dan jar tadi. Na itu apa? Jadi kalau rofa nasab dan jar maknanya satu. Jadi dengan apa? Ya. Ya mana yang berbeda? Ketika rofa untuk mufakat, ketika nasab dan jar untuk mutakallim. Contohnya apa? Ketika ketika lafal yang mukhatab ya. Ya mukhatab Pak. Anti anti taqra'ina al-Qur'an. Ya di sini. Itu apa? Mukhatab. Dan mukhatab. Kemudian ketika nasab jar karena ya Mas. Ya. Marrabi. Marrabi. Marrutubi. Apa? Marrabi. Marrabi. Belum sebut Mas. Mana Pak ini? Apa tadi? Rorobani Zaitun. Entah apa itu? Nah, yang jarnya Marobi Zaidun. Bisa ini. Dia juga Zum. Meskipun maknanya satu Al-Ghaibah dan Al-Ghaibin, tapi ketika Rafa dia domenin sosil, ketika nasib dan jar domenin sosil. Apa yang Rafa contohnya? Hum Qaimun. Hum Qaimun. Mending ketika nasab contoh ya Pak. Akram tuhum. Akram tuhum. Ketika majrum lahum. Marotu bihim. Ya, kemudian masih ada habis. Yang mesti tanam dari wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh ka qauma wa anama. Ya, wa ya. Tiga. Walifun wallahu wa nun lima ghoba wa ghairihi ka kauma wa alama wawul istiqnaf alif mubtada wa sawgu bihil ibtida liannu atful ma'rif alaiha wallahu wa nun ma'tufani alal alif lima jar majrun muta'alik bimazuf khobar li mubtada ghoba fi'lun madhi wa fa'ilu domirun mustatir fihi jawazan takdiru huwa ya'ud ilama wa ghairihi wawul ataf ghairi ma'tuf ala lima wawu atifah ghairi ma'tuf ala lima wawu mudaf walha domir muttasil mudaf ilaih kako mawaklama kako majar majrul mutalik bimahzuf khobar mubtada mahzuf wa takdiru wadhalika kainu kakaulika qawma fi'lun ma'di mabni al-fathi wal-alifun fa'il wa'lama wa'ul ataf i'lama fi'lun amar wal-aliful isnain fa'il dan alifun dan nun wal-alif dan alif dan waw dan nun masuk pada yang ghaib dan selainnya yaitu mutakalim dan mukhatab seperti qawma wa'lama di sini ma'tuf pada ma'rifah. Dari sini juga ada faedah yang boleh jatuhkan ma'rifah kepada yang nakiro. Ada. Ada iskan di sini. Ada yang ada Ibnu Aqil mengkritik bahwasannya kalam di sini tidak bagus karena tidak masuk di padanya mutakalim. Karena tidak masuk pada mutakalim, yang mana mutakalim tidak masuk pada alif dan waw dan nun. Siapa dia? Lima roh dan khairi. Untuk yang baik dan khairi, baik kan ada dua. Mutakalim. Mutakalim mukhatab. Yang masuk hanya waw. Mukhatab. Mukhatab saja. Mutakalim tidak ada, tidak masuk di situ alif dan nun. Jawabannya bagaimana? Tidak disebutkan contoh untuk yang mutakalim. Mencukupkan dengan contoh karena beliau pada contohnya menyebutkan untuk mukhatab mukhatab ada cukup cukup ya. Dari yang lain gak ada? Ya kalau gak ada wamin domirun lima yasatiru kofadu wa afiq nantabit itta syuru ya. Wa min dhamir rafi' ma yasatiru kaf'al wa fi naqdabit itashkuru wa min dhamir wa al-istisqa min dhamir jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf

Qadwah atau doj atau doj atau bujar atau ama disitu musafir wujuban terus fil ta'ajub pada fil ta'ajub contohnya ma'ahsana zaidan ma'ahsana zaidan ma'ahsana dan fa'ilah musafir wujuban takdirnya pas buah kemudian masih ada falu ta'fil falu ta'fil falu ta'fil contohnya apa zaidun afdal min ali ada ya iya selain masalah itu bukan. Masih ada enggak? Kalau di sisna, apa? Kalau sisna namanya? Kalau mau mahola Zaidan. Kalau Zaidan, kalau kalau apa bedanya dhamir yang mustatir dengan yang mahdhuf? Anal mahdhuf yumkinu nutqu bihi wa amal mustatir la yumkin nutqu bihi aslan. Kalau mahdhuf mungkin untuk diucapkan, kalau mustatir tidak mungkin diucapkan. Ini hukumin apa? Ini hukumin apa? Ini hukumin kalau mustatir, ini hukumin manfasi mawujud. Kalau mahdhuf ini hukumin majum. Itu bedanya yang pertama. Ya, antara mustatir dengan apa? Mahdhuf. Kalau mustatir dia hukumnya mawujud. Pada hukumnya contohnya ada ya. Kalau mahdhuf pada hukumnya enggak ada. Kemudian tadi kalau mahdhuf anal istitar yahtasu bil fa'il. Ya. Ya, kalau mustatir apa istitar yahtasu bil fa'il. Fa'il kemudian wa mal hadzuf takhirun yaqa min minal fudalat. Iya. Fil fudalat. Kemudian macam ni kan? Emang tu? Maka dia kau fil umud goiru goiru fa'il. Iya. Masih ada? Ya, sudah. Harus diperbaiki masih ada lagi. Sudah. Ada juga. Kalau yang makhluk mungkin diucapkan, tapi sah tidak mungkin diucapkan. Ya, kalau yang mustatir khusus pada fa'il umdah ada yang hadir seringnya pada qabla. Kemudian berikutnya yang saya tambahkan tadi mustatir itu seperti hukumnya al-mawjud sudah saja mahdhuf pada hukumnya mahdhuf jadi mahdhuf walaupun mustatir kemudian bunuh وذو ارتفاع انفصال انه وانت والفروع لا تشتبه وهو ارفع فين ذو مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه ارتفاع مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره وانفصال واو حرف عطف انفصال معطوف على ارتفاع أنه أنه أنا مبتدا ارتفاع انفصال أنه أنا أنا في أبا مبتدا ya oke mutada terus huwa ma'tuf ala ana mana baru ma'tufnya hafad hafad hadif apa biskoti ya biskoti ala hafif